السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كتاب sampai hadis 57. أن أبي ثابت وكيل أبي سعيد dari أبو ثابت، ada yang mengatakan أبو سعيد، ada yang mengatakan أبو الوليد، namanya adalah Sahal bin Hunayf As-Sa'idi. Ini menunjukkan bahwa seorang perawi dengan dua kunyah, tiga kunyah, enggak masalah. Dan ini kesalahan Ibnu Hazm ketika beliau mendhaifkan hadis haramnya musik. Hadis tentang empat hal yang haram, salah satunya musik, sabda Nabi SAW, didhaifkan oleh Ibnu Hazm. Dengan alasan ada seorang perawi yang berkunyah dua. Ini sebuah kesalahan. Tidak apa-apa seorang perawi kunyahnya dua. Seperti kita kadang-kadang dipanggil Abu Fulan, kadang-kadang dipanggil Abu Ahmad misalnya. Enggak masalah. Enggak masalah. Nah, ini kesalahan Ibnu Hazm. Jadi sepakat para ulama ahlul hadis bahwa hadis tentang haramnya musik adalah sahih. Beliau adalah ikut perang Badar dengan istilah Badriyun, Ahlul Badar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata, barang siapa yang memohon, meminta kepada Allah syahadah. Apa syahadah? Mati syahid. Bahasa Indonesianya mati syahid. Kalau bahasa Arabnya syahid itu orang yang mati syahadah, namanya syahid. Jadi syahid itu orangnya. Kalau bahasa Indonesia jadi matinya, ya. Bergeser memang, maksudnya sama. Barang siapa yang memohon kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan syahid, bisidkin, dengan benar, serius, enggak main-main. Jadi mintanya itu bersungguh-sungguh. Ya Allah, aku siap mati dalam keadaan kepalaku terpisah dari badanku. Aku siap mati dalam keadaan ususku terburai. Aku siap mati dalam keadaan kepalaku penuh peluru misalnya. Asalkan mati syahid. Itu bisidkin. Kan berapa banyak dari kita yang minta kepada Allah tapi enggak niat, seperti enggak niat. Ya. Ini niat. Jadi betul-betul merengek, merintih, memohon, serius, bisidkin. Ballaghahumullahu manazil asyuhada, maka pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid. Pasti. Enggak mungkin tidak terkabul. Maksudnya itu. Barang siapa yang betul-betul sungguh-sungguh ingin dimatikan oleh Allah dalam keadaan syahid, pasti Allah akan kabulkan. Pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid. Wa imma ta'ala firashihi, walaupun ternyata akhirnya dia mati di atas tempat tidurnya, kasurnya. Artinya ya mati dalam keadaan normal. Tidak ditusuk perutnya, tidak ditembak kepalanya, tidak dipenggal lehernya. Mati biasa. Tapi dicatat oleh Allah sebagai mati syahid. Kenapa? Kenapa? Karena dia sudah minta. Dan mintanya bisidkin, serius, bukan asal-asalan, bukan formalitas. Udah minta aja lah, ya. Kan dimatikan dalam keadaan syahid, yang penting minta. Enggak, tapi betul-betul terbayang di benaknya bahwa saya akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan usus keluar, leher putus, ya, dada terkoyak dan seterusnya, aku siap. Yang penting aku mati syahid. Ah, biasanya Allah akan uji, benar gak ini, serius gak nih? Walaupun tentu Allah sudah tahu tanpa menguji, serius apa tidak. Malam-malam minta, setelah baca hadis ini dia minta sepertiga malam, ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid, aku siap mati dalam keadaan apapun walaupun leherku putus. Itu kemudian jam 9 pagi dia naik bus luar kota. Tiba-tiba sejam kemudian ada 5 orang badannya gede besar bawa senjata merampok. Nah, serahkan semua harta kalian misalnya, ya. Nah, kalau kita, kalau orang tadi serius minta syahid tadi malam, nah, barangkali dia akan mengatakan alhamdulillah rupanya doa saya terkabul. Gitu, ya kan? Ini rupanya jalannya supaya mati syahid. Karena kan mati dalam rangka membela hartanya kan mati syahid. Ya? Nah, maka dia tentu teriak. Ya? Sebelum kalian berlima ngambil merampok harta sebesini, hadapi dulu saya. Nah, kan begitu. Karena dia merasa bahwa doanya akan dikabulkan. Ya, sebentar lagi berarti permintaannya serius. Gitu. Tapi kalau dia tiba-tiba buka pintu bus, loncat, lari, ya, berarti ketahuan gak serius, ya kan? Ketahuan main-main mintanya, katanya minta dimatikan dalam keadaan syahid. Ini jalannya. Karena mati syahid kan bukan hanya di medan perang. Pernah kita bahas dulu bahwa mati syahid itu diantaranya mati saat melahirkan, mati karena sakit perut, apapun yang ada di perut, ya, mungkin kolera, disentri, atau mah, atau apalah dari arah perut. Kemudian ta'un, pernah kita bahas dulu ta'un. Ta'un itu dalam bahasa kita wabah, ya. Jadi bukan jenis penyakit, tapi wabah. Macam-macam penyakitnya, mewabah di satu daerah. Nah, siapa yang ada di daerah itu tidak boleh keluar. Yang di luar tidak boleh masuk. Nah, yang di dalam kok enggak mau keluar, karena yakin dengan takdir, tulisan di lauh mahfud sana, mati tidak mati sudah ditulis, lalu dia mati dalam keadaan sabar, taat kepada Allah, tidak mau keluar, maka dia mati syahid. Ya, kemudian terbakar, kemudian tenggelam. Ya, kemudian tadi, mati dalam rangka membela harta. Handphone kita harga 200 ribu, mau dirampas, mau diambil, kita pertahankan. Sampai berantem kita mati syahid. Ini ajaran Islam. Ini ajaran Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan ajaran para pendeta, para pastor. Disuruh ngasih, bahkan yang tersisa. Gitu. Ajaran Nasoro kan begitu, ajaran gereja kan begitu. Jika engkau ditampar pipi kanan, berikan sekalian pipi kiri. Jika hartamu dirampok, dirampas, berikan sisanya. Jadi kita punya dompet diambil, kita punya uang juga di saku depan, ya. Masih sisa nih, masih ada sisanya nih. Sekalian gitu. Ya. Ini ajaran apa ini? Itu ajaran gereja, ajaran Islam tidak. 200 ribu, 100 ribu, kalau itu hak kita dan dia mau ambil secara paksa, kita pertahankan, kita mati, mati syahid. Nah, kalau ini diamalkan oleh kaum muslimin, insya Allah, kaum muslimin akan semakin berani, para perampok, para pencuri, para preman akan semakin takut. Nah, sekarang para preman tambah berani, karena kaum muslimin takut. daripada ribut, daripada rame, daripada masalah, udahlah ngalah. Orang cuma 5.000, cuma 10.000, nah, justru tidak. Enggak. Kalau fakir, miskin, minta baik-baik, insya Allah dikasih. Kalau maksa kayak begini, jangan. Gitu ya. Umumnya kan mereka maksa. Gitu. Nah ini kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berani. Berani. Ini semakin kita yakin bahwa ajaran Islam itu isinya bukan cuma sholat, wudu, tawaf, sa'i, melempar jumroh, mencium hajar aswad. Tidak. Ada lagi selain itu. Salah satunya bagaimana kita berhadapan dengan preman. Bagaimana kita berhadapan dengan penguasa. Bagaimana para penguasa itu berhadapan dengan para pemberontak. Itu aja ada dalam ajaran Islam. Begitu lengkapnya, begitu komplitnya. Hanya banyak di antara kita beranggapan dan mempelajari Islam itu isinya cuma wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i. Bahwa itu ibadah mahdoh yang sangat besar di dalam Islam, betul sekali. Tapi bukan cuma itu, masih ada yang lain. Ya, bahkan yaitu tadi, berhadapan dengan penguasa, berhadapan dengan para preman, ada ajarannya. Saya kira Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani enggak punya itu. Hanya Islam yang punya. Waktu itu pernah kita bahas tentang waris, ya kan? Enggak ada yang memiliki aturan. Istri dapat berapa, suami dapat berapa, anak dapat berapa, yang laki-laki perempuan disamakan apa beda. Saya kira mereka tidak punya jawaban. Islam satu-satunya yang punya jawaban. Hanya sayang di antara kita tidak mau mempelajari. Akhirnya kita tidak tahu. Dan bahkan sebagian ajaran Nabi dipakai oleh Amerika, oleh Yahudi. Undang-undang kepailitan itu siapa yang pertama kali mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pemerintah dan siapapun yang punya kekuatan disuruh melarang si fulan untuk membelanjakan hartanya. Jadi kalau dia mau beli sesuatu dilarang. Kenapa? Karena walaupun dia kaya, tapi hutangnya lebih banyak daripada kekayaannya. Gitu. Ini al-hajru istilahnya. Ini kan dipakai oleh beberapa negeri kufar. Siapa yang pertama kali mengajarkan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, para petani menjadi kasihan. Para petani gigit jari gara-gara apa? Gara-gara sunnah tidak diamalkan. Apa diantaranya? Membeli sesuatu secara goror. Membeli sesuatu yang masih di pohon, sudah dibeli. Maka si petani ini karena memang butuh uang ya, sudah dijual. Dan dia tidak boleh menjual kemana-mana. Sudah ada perjanjian itu, seolah sudah dibeli. Walaupun uangnya belakangan. Ini kan kasihan sekali. Mestinya petani bisa menentukan harga sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Karena sudah kalah perjanjian, maka dia harus jual ke tengkulak itu, ijon itu, cuman belasan ribu saja. Kan kasihan. Nah, ini gara-gara apa? Tidak faham dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebetulnya mudah untuk keluar dari berbagai macam permasalahan yang melilit kaum muslimin hari ini, cukup dengan satu jawaban. Apa? Amalkan sunnah Nabi. Kembali kepada sunnah Nabi. Ada cara lain? Enggak ada. Enggak ada. Antum jangan terkecoh, jangan tergiur dengan cara-cara hizbiyin, harokiyin, demokrasi, HAM, segala macam. Ini bukan jalan keluar. Bagi Amerika, Eropa, Jepang, Yahudi, Nasrani, barangkali silahkan. Mereka belum punya aturan. Bagi Islam, sudah lengkap peraturan. Untuk meraih kejayaan, tidak perlu pakai demokrasi, HAM, segala macam. Cukup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau penguasa kita zalim, korup, kurang ajar, ahli maksiat, kita disuruh apa? Nabi sudah ada jawaban belum? Sudah. Sudah, kita baru meraba-raba. Kita ikut-ikutan orang kafir, ikut-ikutan revolusi Prancis, ikut-ikutan apa yang dilakukan di Eropa, di Amerika. Padahal Nabi sudah mensabdakan. Kalau presidenmu korup, presidenmu zalim, presidenmu banyak membunuh-bunuhi kaum muslimin, kalian harus bagaimana? Nabi sudah bersabda. Begitu juga penguasa. Ketika ada kelompok yang memberontak, harus diapakan? Nabi juga sudah bersabda. Apa iya sabda Nabi salah? Kalau Nabi bersabda salah, Allah salah dong. Karena seluruh ucapan Nabi adalah firman Allah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari mulut Nabi adalah wahyu. Ya. Ada sini sahih riwayat Imam Muslim, ada tiga ya. Yang pertama, sidqul qulubi sababun li bulughil matlub. Keseriusan hati, niat yang benar itu akan menyebabkan tercapainya tujuan. Saya kira antum pernah mengalami ya. Karena ingin sekali, karena berniat sekali, karena berazam sekali, secara perhitungan nalar enggak mungkin. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan. Apa? Bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Padahal secara hitung-hitungan matematika enggak masuk di akal. Gaji cuma seberapa, enggak ada usaha sampingan. Tapi Allah berikan jalan. Kenapa? Saking niatnya azam kita. Nah, jangan disepelekan keinginan kaum muslimin seperti itu. Karena selemah-lemah seorang muslim, seburuk-buruk seorang muslim, serendah-rendah seorang muslim, dia masih punya senjata. Apa senjata? Senjatanya seorang muslim adalah doa. Tentu ketika sudah tidak bisa usaha lagi, kiri kanan sudah mentok, depan belakang sudah enggak ada jalan, apalagi kalau bukan berdoa. Dan ratusan contoh ada di Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana keadaan Nabi Musa, bagaimana keadaan Nabi Ibrahim, bagaimana keadaan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Itu sudah mentok kiri kanan depan belakang. Allah berikan jalan setelah berdoa. Apakah itu khusus para Nabi, para Rasul? Tentu tidak. Itu umum siapapun yang beriman kepada Allah. Ketika terdesak, terpepet, kita masih punya senjata, yaitu doa. Asal yakin. Nah, banyak dari kita yang rapuh keyakinannya. Apa iya? Berdoa, tapi kurang yakin. Akhirnya, kedukun juga. Berdoa juga, kedukun juga. Kalau dia yakin, gak mau kedukun. Gitu. Bahkan sebagian sahabat, itu yang wanita hitam itu kan, bukan kedukun. Ke dokter juga gak mau. Ke ahli kesehatan, ke tabib juga gak mau. Artinya memang dia tidak mau berobat. Karena memang berobat tidak wajib. Saking yakinnya. Saking yakinnya. Dan dia siap menanggung penderitaan ayan itu seumur hidup. Ya. Ini contoh. Betapa keyakinan itu akan mendatangkan kekuatan. Maka pupuklah keyakinan kita. Ya. Jangan hanya ilmu, pengetahuan, tahu, tapi tidak diyakini. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Nah, salah satu bentuk keyakinan adalah berani meninggalkan maksiat. Ini kerjaan saya kan kerjaan riba. Walaupun gaji puluhan juta, tapi ini kan haram. Walaupun anak saya banyak, masih kecil-kecil, saya harus keluar. Nah, berani dia mengambil keputusan. Karena apa? Karena dia yakin. Yakin dengan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dia tidak menyangka. Kalau justru dengan keluar dapat kerjaan baru, posisi direktur misalnya, atau dapat usaha, lancar usahanya, puluhan kali lebih besar pendapatannya dari gaji waktu itu, ini tidak mustahil. Berangkat dari keyakinan, tawakal, takwa. Yang kedua, istihbabu talabi syahadati wal ikhlasi fi dhalik. disunahkan, ini tidak wajib ya, beliau tetap menganggap ini sunnah saja, tidak wajib, disukai minta mati syahid. Dan ikhlas dalam hal ini artinya sungguh-sungguh, bukan riya, bukan asal-asalan, bukan formalitas. Yang terakhir, ikramullahi li hadhil ummati fa huwa yu'tiha bi qalilin minal amal a'la ad-darajati fil jannah. Allah memuliakan umat ini, menyayangi umat ini, sehingga amal yang sedikit sekali akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang besar sekali. Lihat, sekedar minta, sekedar mengangkat kedua tangan, itu doang Allah berikan syahadah, mati syahid, walaupun mati di atas tempat tidur. Yang penting apa? Taat kepada Allah. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia taat. Bahkan sudah lewat pembahasan bagaimana sabda Nabi ketika naik turun dalam perjalanan jihad, panas kepanasan, hujan kehujanan, mempertaruhkan nyawa. Lalu Nabi bilang, hari ini ada laki-laki di Madinah, berarti ikut jihad enggak? Ikut jihad enggak? Enggak ikut, orang di Madinah. Kan jihad Nabi ke Tabuk, jauh dari Madinah. Nabi mengatakan, hari ini ada beberapa laki-laki Madinah. Ngapain? Ya tentu tidur, makan, bercanda dengan anak istri. Hujan enggak kehujanan, panas enggak kepanasan, tidak mempertaruhkan nyawa, enggak ikut jihad. Tapi kata Nabi, setiap kita dapat pahala karena menaiki dan menuruni lembah, jalan penuh liku, panas kepanasan, hujan kehujanan, dapat pahala, mereka juga dapat pahala sama dengan kita. Kenapa? Habasahumul udhru, karena mereka punya udhur. Mereka terhalang, mungkin karena sakit, mungkin karena tua renta, mungkin karena cacat. Intinya bahwa mereka berniat untuk jihad seperti kita, tapi terhalang. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang berniat, apapun niatnya itu, mau haji, mau umroh, mau jihad, maka dia sudah mendapatkan pahala haji, umroh, jihad, asal niatnya sungguh-sungguh, termasuk mati syahid. Jadi ini contoh saja. Mati syahid ini contoh saja, bukan satu-satunya ya. Artinya ketika seseorang ingin sekali naik haji, tapi gak kesampaian, gak ada uang, sudah dapat pahala haji belum? Sudah. Yang 4 orang kemarin kan kita bahas ya. Ada orang berjalan, melihat masjid sudah dibangun bertahun-tahun gak jadi-jadi. Lalu dalam hati dia mengatakan, saya orang miskin, coba kalau saya kaya, insya Allah selesai pembangunan ini. Dan itu dalam hati dia yang tentu tidak mungkin bohong. Mana mungkin bohong dalam hati? Bohong itu di mulut. Maka dia sudah mendapatkan pahala seperti orang yang membangun masjid. Ya. Inilah murahnya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silakan. Ustaz. Silakan. Apakah mati syahid itu termasuk mati dalam husnul khotimah? Oh, jelas. Jelas. Yang tidak syahid saja husnul khotimah, apalagi yang syahid. Orang sedang nyuapin ibunya meninggal, orang sedang pulang mau silaturahim ke orang tuanya meninggal, ini kan husnul khatimah. Apakah syahid? Tidak. Syahid kan tadi kebakar, tenggelam, sakit perut, taun, dan seterusnya dan seterusnya. Maka syahid pasti husnul khatimah. Husnul khatimah belum tentu syahid. Berarti lebih tinggi. Wallahu a'lam. Tapi yang tahu hanya Allah ya. Ini perlu digarisbawahi. Yang tahu hanya Allah. Maka tetap kita tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid pasti masuk surga, tidak boleh. Walaupun jelas-jelas mati dalam peperangan membela agama Islam, tidak boleh. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan. Seperti Hamzah Sayyidus Syuhada, seperti Umar dan Utsman sudah dinyatakan syahid padahal masih hidup. Ini kan Nabi yang menyatakan, boleh. Adapun selain beliau, yaitu kita semua, tidak boleh. Kecuali dengan sigot yang bukan jazm, tidak memastikan. Mudah-mudahan Allah matikan beliau dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan Allah matikan beliau dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah masukkan beliau ke dalam surga. Begitu. Maka jangan menyebut as-syahid fulan, al-maghfur fulan, al-marhum fulan. Ini tidak boleh. Karena al di situ menunjukkan kepastian. As-syahid Syahid Kutub. Berarti Syahid Kutub pasti mati syahid. Enggak boleh. Ya. As-syahid fulan, as-syahid al-marhum fulan. Berarti si fulan ini pasti marhum, pasti disayang, dirahmati oleh Allah. Tidak boleh. Ya. Ucapkan rahimahullah, fulan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.